sekarang masuk pada pembahasan inti usul mutiyah, yaitu pembahasan tentang at-tafsir dan yang sekitar arti. قال المؤلف رحمه الله تعالى التفسير التفسير لغة من الفطر وهو الكشف عن المغطى تفسير ترابعات beliau mengatakan diambil dari kata-kata al-fatr, maknanya ialah al-kashfu 'anil mughatta, menyingkap sesuatu yang tertutup. Baik, tafsir secara bahasa, kalau kita melihat pada kitab-kitab kamus bahasa, tafsir itu secara bahasa kembalinya kepada makna izhar wal kashf. Tafsir itu kembalinya kepada makna al izhar wal kashf. Izhar menampilkan sesuatu, al kashf membongkar sesuatu. Tidak keluar dari dua makna ini. Adapun asalnya, asluhu minal lughah, asal kalimat tafsir secara bahasa, ada tiga pendapat di kalangan ahli lughah. Saya ulangi lagi, tafsir secara bahasa itu semuanya kembali kepada makna al-izhar wal-kashf. Al-izhar menampakkan sesuatu, al-kashf membongkar sesuatu. Semua makna bahasanya ini maknanya. Adapun dari asalnya, asal makna, asal kalimat tafsir secara bahasa disebut dengan istiqaq. Paham ya? Asal istiqaqnya itu ada tiga pendapat. Semuanya kembali pada satu makna. Yang pertama, ma'khudzun minal fasri. Diambil dari kata-kata al-fatr. Ini yang berkata Syekh di sini. Diambil dari kata-kata al-fatr. Al-fatru. Min qawlika, dari ucapan kamu, fasar syai yafsiruhu wa yafsuruhu fasran. Seperti ucapan kamu, fasar syai'u, fasar syai'a yafsiruhu wa yafsuruhu fasran. Ini tasrifnya, fasar yafsiru atau fasar yafsuru fasran. Ai abanahu wa kashafahu 'anil mughatta. Maknanya abanahu, menjelaskannya, wa kashafahu 'anil mughatta, dan menyingkap dia dari sesuatu yang tertutup. Nah, ini disebutkan dalam lisan al-Arab. Disebutkan dalam lisan, lisan al-Arab dan kamus. Ini apa? Ini yang disebutkan oleh Syekh Al-Uthaymin. Yang kedua, Kata-kata tafsir ini maklubun min safara. Maklubun min safara bermakna kasyafa. Paham? Yang kedua maklub, dia terbalik. Terbalik dari kata-kata safara. Kalau tafsir kan awalnya kan salah. Safara. Terbalik itu. Sesungguhnya dia asalnya safara. Sin fa ra. Yang mengandung makna kasyafa, membongkar, menyingkap, membuka. Yuqal dikatakan safaratil mar'atu sufuran. Safaratil mar'atu sufuran Iza alqat al-khimara an wajhiha. Dikatakan seorang wanita melakukan safar. Safaratil mar'atu sufuran. Seorang wanita melakukan safar, melakukan sufur. Maknanya ketika dia menyingkap hijab dari wajahnya. Paham ya? Kata-kata safara dengan makna kasyafa. Contohnya safaratil mar'atu sufuran. Seorang wanita melakukan sufur, yakni menyingkap kerudung, menyingkap hijab dari wajahnya. Iza alqatil khimar an wajhiha. Wa yuqal, dan juga seperti contoh yang lain, asfara as-subhu. Asfara as-subhu iza aba'a. Subuh telah isfar. Subuh telah isfar, yakni aba'a, telah terang. Terang. Berapa cahaya ini? Terang. Aba'a, terang subuhnya itu. Sudah enggak gelap lagi. Sudah mulai isfar. Yang namanya isfar, suasananya terang. Tapi belum terbit matahari. Paham ini ya? Walaupun dia makhluk terbalik dari kata-kata safara, tapi mengandung makna yang sama. Al-kashfu wal-idha'a wal-ibadah. Semuanya itu. Ini disebutkan dalam kitab Al-Burhan Al-Zarkashi. Yang ketiga, ma'khudhun minat tafsirah. Tafsirah. Diambil dari kata-kata at-tafsirah. Ta, fa, sin, ra, samar, putar. At-tafsirah. Tafsirah. Maknanya ialah al-qaliru minal ma. Al-qaliru minal ma alladhi yanzuru fihi tabib. Wahiyya al-qaliru minal ma. Al-qaliru minal ma alladhi yanzuru fihi tabib. Jadi yang ketiga itu diambil dari kata-kata tafsirah. At-tafsirah itu maknanya air yang sedikit. Al-qalil minal ma. Air yang sedikit yang dilihat, dipandang oleh seorang dokter, seorang tabib. Mana yang apa ini? Dokter ini. Yang namanya tabib. Tamam. Dia menggunakan air yang sedikit tadi itu untuk membongkar, mengetahui penyakitnya orang yang sakit. Illatul marid, yakshifu bihi illatul marid. Dengan itu dia akan membongkar, mengetahui, mendiagnosa gitu ya. Penyakitnya apa? Begitu pula al-mufassir. Wa kadzalika al-mufassir yakshifu an sya'nil ayah wa ma'naha. Begitu pula para mufassir, ahli tafsir, membongkar makna ayat. dan membongkar kandungan-kandungan ayat sehingga mengandung makna yang sama. Tafsirah juga mengandung makna al-kasyf. Cuman dari asalnya air yang sedikit yang dipandang oleh seorang tabib yang fungsinya untuk membongkar, mengetahui penyakit seseorang. Maka begitu pula mufassir. Mufassir disebut sebagai mufassir dikarenakan dia yang membongkar makna dan kandungan ayat. Ini juga disebutkan dalam Al-Qur'an. Ala kulli halin wa nadzina a'azzakumullah. Dari tiga yang disebutkan oleh para ulama, semuanya kembali kepada makna yang sama, yaitu al-kashfu wal-idhar, membongkar, menampakkan, menampilkan, memunculkan, menyingkap. Itu makna bahasa dari kata-kata tafsir. Baik. Wafil istilah, adapun secara istilah, tafsir ialah bayanu ma'ani al-Qur'an al-Karim, menjelaskan tentang makna al-Qur'an al-Karim. Penjelasan tentang makna-makna Al-Qur'anul Karim. Nah, ini definisi atau tafsir secara istilah yang sudah sama Syekh rahimahullah ta'ala. Para ulama kita cukup banyak memberikan definisi terkait dengan ilmu tafsir ini. Al-Imam Az-Zarkashi memberikan definisi. Beliau mengatakan at-tafsiru ilmun yufhamu bihi kitabullah. At-tafsiru ilmun yufhamu bihi kitabullah المنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وبيان معانيه واستخراج أحكامه وحكمه. Belum mengatakan yang namanya tafsir sebuah ilmu yang dengan itu difahami kitabullah yang diturunkan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi dan diperjelas makna-maknanya dan bisa dikeluarkan hukum-hukumnya dan hikmah-hikmahnya, ahkam wa hikam. Ini definisi tafsir yang disebutkan sama Syekh rahimahullah di ukir sama Suyuti dalam bukunya Al-Itqan. علم يفهم فيه كتاب الله المنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وبيان معانيه واستخراج أحكامه وحكمه نعم. Sehingga dari sini qonadin a'azzakumullah, ilmu tafsir itu sebuah ilmu yang fungsinya untuk bayan ma'anil Qur'an, menjelaskan tentang makna-makna Al-Qur'anul Karim, yang dengan ilmu ini seseorang akan mampu mengeluarkan istikhraj, istinbat, mengeluarkan hukum-hukum ayat dan mengeluarkan hikmah-hikmah kandungan-kandungan ayat. Paham ya? Itu tafsir. Sehingga otomatis dia memerlukan sekian banyak perkara-perkara pendukung. Memerlukan sekian banyak perkara-perkara pendukung. Yang disebutkan dalam mereka perkara-perkara pendukungnya ialah ilmu qiraat. Ilmu al-qiraat. Yang kedua ilmu lughah. Ilmu lughah. Yang ketiga ilmu tasrif. Ilmu tasrif wa ilmu al-bayan wa ilmu al-badi' wa ilmu al-i'rab. Disebut dengan ilmu tasrif wa ilmu al-i'rab wa ilmu al-bayan wa ilmu al-badi'. Juga diperlukan yang namanya an-nasikh wal mansukh. Ilmu an-nasikh wal mansukh. Juga ilmu tentang asbab nuzul. Dan juga ilmu tentang usulul fiqh wa qawaidih. Dengan beragam ilmu-ilmu tadi, maka seseorang akan mampu untuk menjelaskan tentang ma'ani kitabillah dan mampu untuk istikhraj al-ahkam wal-hikam, mengeluarkan hukum-hukumnya dan hikmah-hikmah kandungannya. Jadi bahas dalam ilmu tafsir. Ayo. Qala rahimahullah. Wa ta'allumu tafsiri wajibun. Belajar tafsir hukumnya wajib. Di qawlihi ta'ala, kitabun anzalnahu ilayka mubarakun. Liyadabbaru ayatihi waliyatadhakkara ulul albab. Surat Sad ayat yang ke-29. Dasarnya ayat ini, kitab Al-Quran kami turunkan kepadanya, kami turunkan kepada engkau wahai Nabi, kitab yang penuh dengan barokah, supaya mereka mentadabburi ayat-ayatnya dan supaya ulul albab itu mau ingat. Al-Imam Al-Tabari, Al-Imam At-Tabari dalam muqaddimah tafsirnya, Al-Imam At-Tabari dalam muqaddimah tafsirnya berhujjah dengan ayat ini, istadalla bihadihi al-ayah ala wujubi ma'rifati tafsir. Al-Imam At-Tabari dalam muqaddimah tafsirnya berdalil berhujjah dengan ayat tadi untuk menyatakan wajibnya mengetahui tafsir. Nah, artinya ini argumentasi yang sudah disebutkan oleh para ulama yang terdahulu, wa Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah menukil dari mereka. Wa liqaulihi ta'ala, dan dasar yang kedua firman Allah Subhanahu wa ta'ala, afala yatadabbaruna al-Qur'an am 'ala qulubin aqfalaha. Muhammad ayat yang ke-24. Apakah mereka tidak mentadabburi Al-Quran, ataukah hati-hati mereka ada penutupnya? Kalau ayat yang pertama perintah tadabbur, kalau ayat yang kedua ancaman, ancaman keras atas orang-orang kafir yang tidak mau mentadabburi Al-Quran. Nah, belum mengatakan saya. Wajud tilalah. Ini ayat ke-1. Sisi argumentasi dari ayat yang pertama, anna Allah ta'ala bayyana anna al-hikmata min inzali hadha al-Qur'an al-Mubarak ayat adabara nasu ayati wa yata'iru bima fiha. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwa hikmah diturunkannya Al-Quran yang barokah ini ialah supaya orang-orang mentadaburi ayat-ayatnya dan mengambil pelajaran, mengambil mau'izah dengan isi kandungannya. Wattadabbur watta'ammul, wattadabbur huwa ta'ammul fil alfaz lil wusul ila ma'aniha. Yang namanya tadabbur itu ta'ammul, mencermati, mencermati lafaz-lafaz ayat supaya sampai kepada makna-maknanya. Fa idza lam yakun dzalik, maka kalau tidak ada yang namanya tadabbur, fatatil hikmah min inzal Qur'an, maka akan luput hikmah turunnya Al-Qur'an, wa tara mujarrad al-fadhil la tasir laha, sehingga dia pun menjadi semata-mata lafaz yang ada pengaruhnya pada dia. Walannahu la yumkinu al-i'tiyau bima fil Qur'an biduni fahmi ma'ani. Jadi karena tidak mungkin bisa mengambil pelajaran dengan isi Al-Qur'an kalau tidak memahami maknanya. Apa sisi argumentasinya? Perintah tadabbur. Tadabbur ialah memahami makna-makna Al-Qur'an. Maka menunjukkan wajibnya belajar tafsir. Qala rahimahullahu tilalah min al-ayat tsaniyah. أن الله تعالى وظف أولئك الذين لا يتدبرون القرآن. Sisi argumentasi dari ayat kedua, Allah Taala mencela orang-orang yang tidak mentadabburi Al-Quran itu, orang kafir. وأشار إلى أن ذلك من الإقفال على قلوبهم. Dan Allah mengisyaratkan tindakan itu termasuk yaqfal ala qulubihim, tertutupnya hati mereka, wa adami wusul al khair ilaiha, dan tidak sampainya kebaikan kepada hati tersebut. Intinya yang pertama tadabbur, yang kedua ancaman orang-orang yang tidak mau tadabbur, menunjukkan wajibnya tadabbur. Ala kulli hal, belajar tafsir hukumnya wajib. Sekarang apakah ini wajib kifai atau wajib aini, fardu ain atau fardu kifayah? Al-jawab, para ulama sepakat, ajma'u ala anna ta'allum at-tafsir min furudil kifayah. Para ulama sepakat bahwa yang mempelajari tafsir termasuk fardu kifayah. Nah, para ulama sepakat mempelajari tafsir hukumnya fardhu kifayah. Qala rahimahullah, wa kana salaful ummati ala tilka tariqatil wajibah idza 'allamuna al-Qur'ana alfadhahu wa ma'anihi, li'annahum bidhalik yatamakkanuna min al-'amal bil-Qur'an 'ala muradillahi bihi, fa innal 'amala bima la yu'rafu ma'nahu ghairu mumkin. Dahulu salafun salih, mereka menerapkan tariqah yang wajib tadi. Mereka mempelajari Al-Quran lafaz dan maknanya sekaligus. Sebab dengan itu mereka mungkin mampu untuk mengamalkan Al-Quran sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dikarenakan mengamalkan sesuatu yang tidak diketahui maknanya tidak mungkin. Ini mereka salafun salih. Dalilnya, وقال أبو عبد الرحمن السلمي, dan berkata Abu Abdurrahman As-Sulami. Namanya siapa? Namanya? Abdullah. Abdullah bin? Ibrahim. Lupa. Abu Abdurrahman As-Sulami. Maruf ya. Namanya Abdullah. Abdullah ibn Habib. Lansa. Dia ma'ruf dengan nama. Katanya dia, haddatsana alladziina kaanu yuqri'uuna al-Qur'an. Telah menceritakan kepada kami orang-orang yang dahulu membacakan Al-Qur'an kepada kami. Ka'udzman bin Affan wa Abdullah bin Mas'ud wa ghairihi ma. Seperti Uthman Affan, maksudnya misalnya, annahum kaanu idza ta'allamu min an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 'ashr ayat. Bahwasanya mereka kalau mereka mempelajari dari Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 ayat, lam jawizha, tidak melampauinya, hatta yata'allamu ma fiha min al-'ilmi wal 'amal, sehingga mereka mempelajari isi kandungannya dari ilmu dan amal. 10 ayat dipelajari lafaz-lafaznya, dipelajari makna-maknanya, dikeluarkan semua ilmu-ilmunya dan kemudian diamalkan sama mereka. 10 ayat. Dan nama-nama. Selesai, nama lagi. Qalu fata'allamna al-Qur'ana wal-ilma wal-amala jami'an. Maka kami pun mempelajari Al-Qur'an, ilmu dan amal sekaligus. Nama. Hadha al-athar ma'ruf, masyhur di kalangan para ulama kita. Disebutkan di bawah ini, dikeluarkan sama Al-Tabari dalam tafsirnya, ini dalam muqaddimah tafsirnya. Tamam, juga dikeluarkan oleh Ibnu Abi Syaibah. Dikeluarkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam musannafnya. Juga Abdul Razak Sana'ani dalam musannafnya. Dari beberapa jalan, min turuqin, dari beberapa jalan, dari Atha ibn Sa'id, dari Atha ibn Sa'id, dari Abi Abdurrahman As-Sulami bin Abi. Dari beberapa jalan, dari Atha ibn Sa'id, dari Abi Abdurrahman As-Sulami, dengan semisal itu. Dan yang benar dengan tanpa menyebut nama-nama sahabat, dengan tanpa menyebut nama Utsman bin Affan, Abdullah bin Mas'ud dan semisalnya, dengan tanpa penyebutan nama sahabat. Apa ibnu Sa'id mukhtalif, dia seorang rawi yang pikun di akhir hayatnya, di akhir hayatnya. Mayoritas yang meriwayatkan dari dia meriwayatkannya setelah dia ikut. Jadi ada yang menyebutkan salah satu dari perawi tersebut, ada yang meriwayatkannya setelah sebelum dia ikut, sehingga asar ini dinyatakan hasan atau sahih. Baik. Ala kulli hal, ala ma'ruf. Akhirnya ma'ruf dan masyhur di kalangan para ulama. Nama. Qala Syekhul Utsaimin Taimiyah rahimahullah. Syekhul Utsaimin Taimiyah rahimahullah menjelaskan. Wala 'ada tamna' ay yaqra qaumun kitaban fi fannin min al-'ilmi kath-thibb wal-hisab ولا يستشرحوه فكيف بكلام الله تعالى الذي هو عصمتهم وبه نجاتهم وسعادتهم وقيام دينهم ودنياهم. Secara adat kebiasaan, tamna menolak adanya suatu kaum yang membaca sebuah kitab dalam sebuah bidang ilmu seperti kedokteran atau hisab, wala yastashrihu, namun mereka tidak mensyarahnya. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin dengan kalamullah ta'ala yang itu merupakan ismatuhum, penjagaan untuk mereka, yang dengan itu keselamatan mereka, kebahagiaan mereka, tegaknya agama dan dunia mereka. Artinya secara kebiasaan barakallahu fiik, dan adat, mesti harus ada penjelasan tentang kalamullah, lafzan wa makna, lafaz dan maknanya. Jangankan kalamullah, ilmu-ilmu yang lain saja dirinci, diperjelas, dijabarkan dan semisal apalagi kalamullah. Nah, qala rahimahullah wa yajibu ala ahli al-ilmi an yubayyinuhu lin-nas. Dan wajib atas para ulama untuk menerangkan Al-Qur'an ini kepada manusia. Ini sebelumnya dinyatakan oleh Imam Ibnu Katsir, pernyataan semacam ini sebelumnya dinyatakan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam mukaddimah tafsir. Dalam mukaddimah tafsir. Kemudian beliau berhujjah dengan ayat yang disebutkan sama Syekh Ibnu Utsaimin di sini. Artinya Syekh Ibnu Utsaimin menukil dari ulama yang lain. Wajib atas para ulama untuk menerangkan Al-Qur'an kepada umat manusia. Antariqal kitabah, baik dengan cara menulis, karya tulis, awil musyafah, atau langsung penjelasan dengan langsung. Ya qawlihi ta'ala, wa id akadallahu mithaqal ladhina utul kitab la tubayyinunnahu linnasi wa la taktumuna. Ali Imran 187. Dan ketika Allah mengambil perjanjiannya orang-orang yang diberi kitab, sungguh-sungguh kalian menerangkannya kepada umat manusia dan jangan menyembunyikannya. Kalimat la tubayyinunnahu linnasi wa la taktumuna itu menerangkan wajib, kewajiban untuk menjelaskan Al-Qur'an Al-Karim kepada umat manusia dan itu tugasnya para ulama. Qala rahimahullah wa tabyinul kitab linnas, menjelaskan Alkitab kepada umat manusia, syamilun litabyin al-fadhihi wa ma'ani, itu meliputi penjelasan tentang lafaz dan maknanya. Lafaz dan maknanya. Fayakunu tafsir al-Quran mimma akhadha Allahu al-ahda ala ahli al-ilmi bibayani. Sehingga tafsir Al-Quran ini termasuk perjanjian yang Allah ambil atas para ulama supaya mereka menjelaskan. Perkara yang penting ya. Nah, ikhwan. Ala kulli hal, di sini beliau menyinggung terkait dengan bayanul lafzi wal makna. Penjelasan lafaz dan makna. Di sini ada khilaf di kalangan para ulama-ulama terkait dengan Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Terkait dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apakah Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam menjelaskan semua makna Al-Qur'an dan lafaznya kepada para sahabat? Ataukah Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam hanya menerangkan sebagian saja? Menerangkan sebagian saja. Ada khilaf ya. Ada khilaf di kalangan para ulama terkait dengan masalah tadi. Apakah Rasul menjelaskan yubayyin semua lafaz dan makna Al-Qur'an sekaligus, ataukah menerangkan sebagian saja yang dibutuhkan? Pendapat Al-Imam Suyuti, dan dia menukil dari sebagian pihak, menyatakan bahwasanya Rasul tidak menerangkan semua Al-Qur'an. Dia hanya menerangkan beberapa hal yang tidak difahami oleh para sahabat. Tidak difahami oleh para sahabat. Sementara Syekhul Utsaimin Ibnu Taimiyah rahimahullah, dalam mukaddimah usul tafsir, ini juga pendapat sebagian ulama yang lainnya lagi, berpendapat bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam menerangkan semuanya. Menerangkan Al-Qur'an lafzan wa makna. Menerangkan Al-Qur'an secara lafaz dan secara maknanya sekaligus. Barakallahu fiikum. Tentunya barakallahu fiikum. Yang kita pahami dari kalimat yang semacam ini bukan kemudian semua lafaz dijelaskan, tetapi lafaz-lafaz yang memang membutuhkan tafsir. Lafzan wa makna, secara pelafatan diterangkan dan secara makna pun juga diterangkan. Sisi penekanannya lafaz dan makna, dua hal sekaligus. tidak semata-mata lafaz saja. Lafaz iya, makna juga iya. Adapun terkait dengan penjelasan tafsirnya, tentunya hal-hal yang sangat diperlukan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum majmu'in. Adapun lafaz yang masyhur, lafaz yang dikenal secara bahasa Arab, ya enggak perlu. Ada kata sama'un, ardun, ma'un, tahrun, nahrun, enggak perlu. Perkara yang masyhur. Tapi lafaz-lafaz yang memuskil bagi mereka diterangkan semuanya oleh Rasulullah SAW. Ala kulli hal Al-Qur'anul Karim sudah diterangkan secara lafaz dan secara makna. Qala rahimahullah. Wal gharadu min ta'allumi tafsir. Dan tujuan mempelajari tafsir huwa al-wusulu ila al-ghayatil hamidah was-samaratil jalilah. Ialah untuk mencapai tujuan-tujuan yang terpuji dan buah yang mulia. Wahia at-tasdiqu bi akhbari, membenarkan berita Al-Qur'an. Wal intifa'u biha, mengambil kemanfaatan dengannya. Wa tatbiqu ahkamihi, dan menerapkan hukum-hukum Al-Qur'an. Alal wajhi alladhi aradahu Allah, sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Liyu'badallahu biha ala basirah, supaya Allah diibadai di atas ilmu. Itu tujuan belajar ilmu tafsir. Mengilmuinya bisa mengambil ilmu yang terkandung dalam Al-Qur'an, membenarkan beritanya, menerapkan hukum-hukumnya, dan bisa beribadah kepada Allah dengan semestinya. Itu tujuan. Sehingga larinya kepada perkara ubudiyah, penghambaan kepada Allah Tabaraka wa taala. Ada gaya hamidah, sehingga tidak terbatas pada ilmu alat, paham ya? Tapi ilmu praktek, ilmu amal, ilmu dan amal. Barakallah. Ayat. Qala rahimahullah. Al-wajib 'ala al-muslimi fi tafsir al-Qur'an. Yang wajib atas seorang Muslim ketika menafsirkan al-Qur'an. Al-wajibu 'ala al-muslimi fi tafsir al-Qur'an ay yush'ira nafsahu hina yufassir al-Qur'ana bi annahu mutarjimun 'anillahi ta'ala shahidun 'alayhi bima arada min kalamih. Yang wajib pada seorang muslim ketika menafsirkan al-Qur'an, dia harus yush'ir nafsahu, merasakan dirinya, menampakkan pada dirinya ketika dia menafsirkan Al-Qur'an, dia sedang menerjemahkan dari Allah Tabaraka wa taala. Mempersaksikan atas nama Allah Tabaraka wa taala dengan apa yang Allah maukan dari kalamnya. Fa yakunu mu'azziman li hadhihi syahadah, maka dia harus mu'azzim ta'zim, mengagungkan persaksian tadi. Khaifan min ay yaqula 'ala Allah bila 'ilm, dan dia harus takut, khawatir jangan sampai berbicara atas nama Allah dengan tanpa ilmu. Fayaqa'a fi ma harrama Allah, sehingga dia akan terjatuh dalam perkara yang haramkan. Fayuhza bidzalika yaumul qiyamah, maka dia akan dihinakan dengan itu dari kiamat nanti. Intinya dia harus merasakan dia sedang menjelaskan kalam Allah. Tidak sembarang ucapan, tidak sembarang kalimat, tapi yang dia sampaikan kalam Allah, maka harus ada unsur ta'zim wal khauf, pengagungan dalam khauf. Jangan berani-berani berbicara tentang kalam Allah dengan tanpa ilmu. Sebab urusannya dunia akhirat. Kalau sampai dengan tanpa ilmu, hukumnya haram. Qala Allah Ta'ala, "Qul innama harrama Rabbiy al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal ithma wal baghy bighayri haqqi wa an tushriku billahi ma lam yunzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun." Syahid pada kalimat ini. Wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun, kalian mengucapkan atas nama Allah yang kamu enggak tahu. Dalam masalah nama-namanya, sifat-sifatnya, zatnya, perbuatan-perbuatannya, hukum-hukumnya, syariatnya, dan semuanya. Barakallahu. Ancamannya keras, hukumnya haram. Wa qala ta'ala, wa yawmal qiyamati tara alladhina kadzabu 'ala Allahi wujuhuhum muswadda alaysa fi jahannam mathwal lil mutakabbirin. Dan dari kiamat nanti engkau akan mendapati orang-orang yang berdusta sama Allah, di antara bentuk dusta sama Allah menafsirkan kalam Allah dengan tanpa ilmu. Engkau mendapati mereka wujuhum muswaddah, wajah mereka hitam. Bukankah di neraka jahanam ada tempat bagi orang-orang yang sombong? Maka keras ancamannya, ikhlas. Ancamannya keras terkait dengan tafsir Al-Quran. Maka tidak boleh serampangan dalam menafsirkan Al-Quranul Karim. Dari sinilah kemudian dibahas oleh para ulama-una beberapa kaidah, beberapa prinsip terkait dengan tafsir Al-Quran. Baik. Qala rahimahullah. Al-marji' fi tafsir Al-Quran. Rujukan dalam tafsir Al-Quran. Terkait dengan masalah ini, barakallahu fikum. Yang dimaukan oleh Syekh di sini, al-marji' di tafsir Al-Quran, ini terkait dengan at-tafsiru bil ma'thur. Terkait dengan rujukan tafsir bil ma'thur. Tafsirnya salafun salih rahimahumullah. Beliau sebutkan kalam Allah, sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, kalam sahaba, kalam tabi'in, kemudian siyakul kalam. Siyakul kalam terkait dengan makna syair dan makna lughah. Lima yang disebutkan ya. Ini semua terkait dengan tafsir salaf. Tafsir salaf. Padahal barakallahu fikum, yang namanya tafsir dalam dunia tafsir itu beragam. Agar kan gitu ya. Dari bahasa dalam beragam ya. Beragam. Ada tafsir sunni, ada tafsir bid'i. Ada tafsir fil ma'thur fil athar atau fil naql. Ada tafsir fil aql bil ra'i. Maka itu semuanya beragam. Otomatis barakallahu fikum, masing-masingnya memiliki rujukan. Kalau tafsir tafsir berra'yu dengan akal semata, maka rujukan yang paling utama ialah al-akal. Akal. Paham ini ya? Sementara kalau tafsirun bid'i, tafsir yang bid'ah, saya katakan bid'i dikarenakan tafsirnya ashabul ahwa'i wal bid'ah. Tafsir bid'i ini meliputi tafsirnya kaum Mu'tazilah. Al-Mu'tazilah, al-falasifah, ahli kalam. Maka tafsir ini rujukannya kembali kepada prinsipnya Mu'tazilah, mengedepankan akal dan menafsirkan ayat-ayat Quran untuk menguatkan mazhabnya mereka. Paham ini ya? Menguatkan prinsip Mu'tazilahnya. Atau maksudnya rujukannya enggak sebagaimana sekarang ini. Rujukannya menggunakan marji', rujukan Mu'tazilah. Akalnya, akidahnya yang menyimpang, dan semisalnya. Semua larinya ke sana. Begitu pula ya Allah dina'azakumullah tafsir Syiah. Ini saya beberapa kelompok yang masuk dengan tafsirnya. Asy-Syiah atau Tabrusi, An-Nasa'i dan semisalnya itu. Tamam? Syiah. Juga demikian. Rujukan tafsirnya Syiah mereka sendiri. Kalau Syiah menggunakan al-Akadzib, kisah-kisah yang dusta dan semisalnya, intinya apa? Ahlul Bait. Semua ayat yang baik-baik itu disangkutkan dengan Ahlul Bait. Semua ayat yang jelek-jelek disangkutkan dengan lawannya Ahlul Bait. Wahakam. Amin ya. Yang mereka tafsirkan semuanya larinya kepada Ali, Hasan, Husain, Fatimah, Ali, Hasan, Husain, Fatimah. Yang jelek-jelek Muawiyah, Amr bin As dan semisalnya. Atau malah marji'nya berbeda. Wahai sufi, sufiya, sufiya memiliki prinsip ada zahir, ada batin. Kan gitu ya. Maka mereka pun juga demikian dalam menafsirkan Al-Quran menggunakan marji' rujukan sufiyah. Yang namanya Al-Quran ada makna zahir, ada makna batin. Semuanya larinya ke sana. Zahir, batin. Zahir, batin. Ujung-ujungnya menafsirkan Al-Quran untuk ma'rifat hakikat. Barakallahu fiik. Paham ya? Hada. Ini semua tafsir bid'ah. Otomatis marji'nya berbeda. Marji'nya berbeda. Mudah ini ya. Barakallahu fiik. Adapun terkait dengan tafsir mazhab. Ada tafsir dengan mazhab Hanafi seperti Seperti Ahkamul Quran karya Al-Jassas. Ada tafsir dengan mazhab Maliki seperti Ahkamul Quran Ibn Arabi atau Al-Jami' di Ahkamul Quran Al-Qurtubi. Paham ya? Adapun terkait dengan tafsir mazhab seperti ini masih mending. Masih tidak digunakan untuk istikhrajul ahkam. Difungsikan untuk istikhrajul ahkam mengeluarkan hukum-hukum syar'i terkait dengan ayat-ayat yang dibahas. Masih mending ini. Jadi paham ya? Sehingga bisa kita jadikan sebagai rujukan. Buku tafsir plus buku fiqih. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, bahagia. Ini masih mending. Walaupun sebagian mereka ada yang ta'asub dengan mazhabnya masing-masing. Di sini ada ta'asubnya, tapi diambil faedah terkait dengan istikhrajul ahkamnya. Mudah ini. Adapun tafsir lughawi. Juga banyak ya. Tafsir terkait dengan ahli nahwu. Yang namanya nuhat, ahli nahwu. Luar biasa itu. Ikut andil dalam tafsir Al-Quran, rujukannya nahwu semua. Sehingga yang dibahas itu terkait dengan i'rabnya, wujud i'rab, apa i'rabnya, apa ininya dan segala macam. Yang dibahas nahwu melulu. Ini pun juga ada manfaatnya. Ada pentingnya barakallahu fikum dikarenakan tafsir Al-Quran meliputi tadi ilmu qiraah, ilmu nahwu, ilmu bahasa, ilmu sharaf, ilmu ini, ilmu itu. Sehingga dipentingkan untuk mengetahui sisi tafsir yang terbenar atau yang paling benar dengan bahasa Arab. Jadi pakai ini. Begitu pula barakallahu fikum al-akhbari. Al-akhbari. Sejarawan. Sebenarnya dia menafsirkan Al-Quran lebih mengedepankan sisi sejarahnya. Panjang lebar sejarah. Ini pun bisa dimanfaatkan walaupun banyak masuk padanya al-Israiliyat. Jadi bila-bila ya. Itu bisa dimanfaatkan. Sehingga lengkaplah tafsir tadi itu kembali dengan tafsir salaf. Tafsir Al-Quran rujukannya dengan rujukannya benar, kemudian dikeluarkan sisi istikhrajnya, sisi empat hukumnya, hukum fiqihnya, hukum nahwunya, hukum syarahnya, dan hikmah-hikmah. Maka bisa tercapai semua tujuan dari tafsir tersebut. Adapun tafsir bid'i fala, tidak dipakai. Paham ini ya? Tafsir bid'i fala. Ringkasnya barakallahu fikum, yang diinginkan sekarang ini marji' fi tafsir Al-Quran yang benar, yaitu tafsir Al-Quran bil ma'thur. Tafsir Al-Quran dengan asar. Ini tafsirnya salafun salih rahimahumullah ta'ala. Hada tafsir sunni namanya. Faham ini ya? Barakallahu. Qala rahimah. Yarji'u fi tafsir al-Qur'an ma ya'ti. Dalam menafsirkan Al-Qur'an maka merujuk kepada hal berikut. Terkait dengan penyebutan marji' ini barakallahu fikum. Yang menyebutkan kali pertama ialah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah disebutkan dalam Muqaddimah Usul Tafsir. Kemudian dinukil oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam Muqaddimah Tafsir. Setelah itu dari merekalah para ulama yang setelahnya menjelaskan dan menjabarkan ini semuanya. entah dengan nama cara tafsir yang benar, kaifa nufassir al-Qur'an, atau dengan bahasa al-marji fi tafsir al-Qur'an, atau misalnya, itu semuanya kembali pada kalam Ibnu Taimiyah di al-muqaddimah usul tafsir. Penyebutan Al-Qur'an dengan Al-Qur'an, Al-Qur'an dengan sunnah, Al-Qur'an dengan kalam sahabat, Al-Qur'an dengan kalam tabi'in, Al-Qur'an dengan bahasa Arab, itu diambil dari beliau rahimahullah. Anginnya barakallahu fiik. Adapun ulama yang sebelumnya, prakteknya, aplikasinya, Ibnu Taimiyah yang menjabarkan kaidahnya, yang memudahkan bagi umat yang setelahnya untuk memahami dengan benar. Selain itu, semua para ulama merujuk dari kalamnya Ibnu Taimiyah rahimahullah. Sehingga mau tidak mau orang yang mempelajari tafsir harus membaca kitab Muqaddimah Usul Tafsir Ibnu Taimiyah. Ini termasuk buku rujukan. Barakallahu. Awalan yang pertama, rujukan yang pertama, kalamullah ta'ala, firman Allah subhanahu wa ta'ala, fayufassarul Qur'anu bil Qur'an, maka Al-Qur'an ditafsirkan dengan Al-Qur'an. Karena Allah Ta'ala huwallazi anzalahu wa huwa a'lam bima arada bihi. Dikarenakan Allah Tabaraka wa Ta'ala yang menurunkannya, maka Allah lah yang paling tahu tentang maksudnya. Al-Qur'an dengan Al-Qur'an. Kitab yang paling bagus terkait dengan ini, kitab Adwa'ul Bayan fi Tafsir Al-Qur'an bil Qur'an, karya Imam Asy-Syafi'i Muhammad Al-Amin Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Nama terkait dengan tafsir Al-Qur'an bil Qur'an, termasuk tafsir Al-Qur'an bil Qur'an anwa', macam-macam. Yang pertama, yang pertama ialah hamlul mujmal 'alal mubayyan. Hamlul mujmali 'alal mubayyan, atau mufassal. Ayat-ayat yang masih mujmal, yang masih global, dibawa kepada ayat-ayat yang mufassal, yang menjelaskannya. Ini di antara kaidahnya. Maksudnya barakallahu fikum, terkadang Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam sebuah ayat sesuatu pembahasan secara mujmalah, secara global. Itu ditafsirkan, dirinci, diterangkan lebih lebar di ayat yang lain. Amin ya, di ayat yang lainnya. Maka ayat yang mujmal tadi itu, yang mujmal tadi itu, ditafsirkan dengan ayat yang mubayyan, yang lebih rinci. Yang kedua, hamlul mutlaq 'alal muqayyad. Hamlul mutlaq 'alal muqayyad. Ayat-ayat yang mutlak, yang mutlaqah, dibawa kepada makna ayat-ayat yang muqayyad. Atau apa? Agar yang ketiga, al-'am 'alal khas. Membawa makna ayat yang masih umum kepada makna ayat yang khusus. Yang berikut, al-jam'u baina ma yutawaham annahu mukhtalafun fi. Al-jam'u baina ma yutawaham annahu mukhtalafun fi. Mengkompromikan ayat-ayat yang diduga ada ikhtilaf padanya. Mengkompromikan ayat-ayat yang ada, yang diduga ada ikhtilaf padanya, dikompromikan. Itu termasuk tafsir Al-Qur'an ibn Al-Qur'an. Lengkapnya barakallahu fikum antum melihat dalam muqaddimah tafsir Adwa'ul Bayan. Adwa'ul Bayan Syafi'i rahimahullah beliau menerangkan dengan sangat panjang dan lebar di muqaddimahnya itu, min bayanil Qur'an. Terangkan sama beliau dengan berbagai macam contohnya, kemudian beliau praktekkan dalam tafsirnya. Qala rahimahullah wa lidzalika amsalun minha. Benar ya, Pak. Apa yang diterangkan tadi barakallahu fiik menunjukkan kepada kita pentingnya belajar usul fiqih. Amin ya. Ada mujmal, muqayyan, am, khas, mutlak, muqayyan, dan jama' bainal aqwal dan semisalnya, tarekatul jama', tarekatul tarjim, semuanya harus dipahami dengan usul fiqih. Jadi ya, ada muhim juga. Dan itu anda akan merasakan ketika antum banyak membaca tafsir Syangkiti rahimahullah banyak. Dia sering membawakan karena kaidah fiqhiyah, usul fiqhiyah dan semisalnya terasa dengan kental di sana. Oleh beliau. Baik, sekarang contohnya. Qauluhu ta'ala yang pertama. Ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Berkait dengan masalah wali. Wali-wali Allah. Faqad fassara awliya Allah biqaulihi fil ayat al-taliha. Allah Subhanahu wa ta'ala menafsirkan awliya Allah dengan firman-Nya di ayat yang setelahnya. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Yaitu orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Ini definisi yang paling baik. Siapa itu wali? Al-mu'minu taqi. Orang yang mukmin yang bertakwa. Dalilnya alladzina amanu wa kanu yattaqun. Paling baik definisi. Yang kedua qauluhu ta'ala. Wa ma adraka mat-tariq. Sama'i wat-tariq. Wa ma adraka mat-tariq. Apa itu at-tariq? Faqad fasara at-tariq bi qawlihi fil ayat tsaniyah an-najmu tsaqib. Apa itu at-tariq? Allah sebutkan tafsirnya di ayat yang setelahnya yaitu an-najmu tsaqib. An-najm ialah bintang. At-tsaqib artinya yang terang. Iya. Arti asal maknanya at-tsaqib itu yang menembus. Yang menembus. Hai alladhi yakhsifu bi dawihi zulmat al-lail. Bintang yang cahayanya menembus kegelapan malam. Baik. Keterangan setelahnya. Qauluhu ta'ala. Wal arda ba'da dzalika dahaha. Dan bumi setelah itu dahaha, Allah dahaha. Apa itu dahaha? Faqad fassara dahaha biqawli fil ayataini ba'daha. Terangkan di ayat setelahnya yaitu akhraja minha ma'aha wa mar'aha. Allah keluarkan dari bumi tadi ma'aha, airnya, wa mar'aha. Mar'aha ay aqwatan nas wa dawab. Makanan-makanannya manusia dan hewan ternak. Allah keluarkan airnya dan bahan-bahan makanan untuk manusia dan hewan. Wal jibala arsaha, dan gunung-gunung Allah arsaha. Arsaha ay asbadaha fil ard. Allah pancangkan dengan kokoh di muka bumi. Yang mana dahaha ditafsirkan dengan yang setelahnya. Kharaja minha ma'aha wa mar'aha wal jibala arsaha. Itu di antara contoh tafsir Quran dengan Al-Qur'an. Ini gampang ya, tetap disebutkan setelahnya. Disebutkan setelahnya. Yang repot itu kalau kemudian enggak disebutkan setelahnya. Disebutkan di ayat yang lainnya lagi. Itu enggak bisa. Oh, itu diterangkan setelahnya, enggak bisa. Terangkan di ayat yang lainnya lagi. Itu harus mau tidak mau harus menguasai semua Al-Qur'an dari mulai A sampai Z. Dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Apakah dipersyaratkan harus hafal Al-Qur'an? Jawaban itu. Yang penting tahu aja. Dah harus. Kalau bisa begitu. Diterangkan setelahnya kapa tu. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kapa. Nah maksud saya, itu kan contoh-contoh yang tadi itu kan sebuah ayat yang diterangkan dengan ayat yang setelahnya. Itu gampang tuh. Tapi yang namanya tafsir Quran dengan Quran enggak begini aja modelnya gitu. Tadi itu yang masih mujmal diterangkan di ayat yang lainnya lagi. Yang masih mutlak diterangkan di ayat yang lainnya lagi. Repotnya itu kalau penjelasannya di ayat yang lainnya lagi. Kan gitu ya? Seperti yang sebelumnya itu. Yang di Al-Baqarah itu. Walladzina yatawaffawna minkum walladzina yatawaffawna yang terkait dengan nasab dan mansub yang kemarin itu disebutkan yang mansub ayat yang setelahnya, yang memansub yang sebelumnya. Nah, kalau kamu enggak paham, nanti kamu kira yang setelahnya lagi dia memansubkan. Ternyata di ayat yang lainnya lagi. Artinya tempatnya berbeda begitu. Dalam kondisinya demikian, mau tidak mau seorang mufassir harus mulimun bil Quran, harus perhatian dengan semua ayat Al-Quran. Dia harus tahu dari mulai A Al-Fatihah sampai Z An-Nas. Kan gitu ya? Artinya kan harus tahu semua gitu. Di depannya dia semua Al-Quran. Apakah dibesarkan harus tahu Al-Quran? Harus. Apakah dipersyaratkan harus tahu Al-Quran? Wallahu a'lam. Apa? Wallahu a'lam gimana? Ahmad. Apakah dipersyaratkan harus hafidhul Quran? Iya. Mufasirnya ini supaya tafsirnya kena ini, apakah harus hafidhul Quran? Apa itu? Wah, jawabilah. Jawabilah. Itu bahasa yang prosesus ya. Tidak ada para mufassir yang tidak hafal Quran. Semua mufassir menghafal Quran. Siapa bilang? Artinya para ulama lain yang belum hafal Al-Quran berarti tidak boleh menafsirkan Al-Quran. Nah, sekarang yang menafsirkan buahnya ya. Ini apa ya? Ketika para ulama berhujjah dengan sebuah ayat, dia kan mengambil istibat hukum daripadanya. Itu kan tafsir namanya. Iya apa ya? Dia nama aku. Itu sih jawabannya. Tidak hafal. Tidak hafal. Tidak hafal. Gitu ya? Dia rujuk di adanya. Kalau ada kaul qadim, kaul jadid. Ya, sebab ada sekarang ini yang mengharuskannya. Harus hafal Al-Quran. Jangankan dari mufassir, jadi ustaz harus hafal Al-Quran. Ada kira. Khilaf baina man wa man. Ya itu. Ada dekat ya itu Palang Al-Fatim ya itu. Ya itu ya itu terakhir. Nah, ya. Jawabannya tidak dipersyaratkan harus hafidhul Quran. Ada. Tidak dipersyaratkan harus hafidhul Quran. Yang penting dia tahu tempatnya masing-masing. Paham ya? Enggak ada persyaratannya. Ini mufassir, jangan kita mufassir. Seorang mujtahid mutlak dalam semua bidang ilmu tidak dipersyaratkan hafidhul Quran. Bahkan tidak dipersyaratkan harus menghafal ayatul ahkam, khusus ayat-ayat masalah hukum. Yang dipersyaratkan mengetahui tempat-tempat ayatnya masing-masing. Dan ketika dia berargumentasi, tahu di ayat yang mana, surat yang mana, dan betul argumentasi. Itu mujtahid mutlak. Tidak ada persyaratan. Itu termasuk mentadil kamal, kesempurnaan dan keabsolan. Alangkah indahnya, alangkah baiknya kalau kemudian orang yang menafsirkan Al-Quran itu hafidhul Quran. Hafidhnya itu tenanan gitu. Hafidh ya iya, dan betul-betul mengetahui seluk-beluk isi Al-Quran. Ada ajmal lebih baik. Kalau enggak ya enggak apa-apa. Enggak ada masalah gitu loh. Tamam? Dan seringkalinya barakallahu fikum yang enggak hafid lebih pandai daripada yang hafid. Dia semata-mata hafid dengan tanpa menelusuri semua ulumul Quran. Sementara yang ghairul hafid, dia sangat perhatian dengan semua ilmu tadi, sehingga istimbat hukumnya lebih akwa. Itu gantung masing-masing orang. Tapi yang lebih ajmal, yang lebih bagus, yang lebih indah dengan hafidhul Quran. Paham insyaAllah ya? Paham insyaAllah ya? Jadi jangan hulu dalam masalah yang satu ini. Barakallah. Itu dibahas dalam semua buku-buku usul fikih. Ketika membahas nama masalah mustahid, syurutul mustahid, mereka menyebutkan harus hafal Quran. Itu dibantah sama para ulama. Harus hafal sekian ribu hadis, dibantah sama para ulama. Itu sebenarnya tidak ada istri. Itu syurut mustahid yang tidak ada wujudnya. Tidak ada wujud. Barakallah. Mana ya? Itu mustahid. Apa mana? Ustaz. Apa mana ustaz? Ya kurang salah hampir ya. Masa ustaz harus apa namanya, harus hafidhul Quran, harus ma'arif wal hadid. Ya bagus kalau ada orang seperti itu, ya buat tenang. Tapi dia kawan apa kemudian kamu jangan taklim sama si Fulan. Loh kenapa? Dia belum hafidhul Quran. Oh kamu taklim sama si Fulan, dia hafidhul Quran. Patokannya cuma hafidhul Quran. Ya beriman. Lebih yang saya kiri-kiri dia beriman. Ya Allah Ustaz. Namanya akhirnya yang anak-anak MTQ yang baru kemarin hafal 12 tahun, 13 tahun sudah hafid, ini ngajar. Kenapa ini sudah hafid? Mau ngajari apa? Hah? Oh itu Ustaz Ahmad. Ahmad ini suruh hafid Al-Quran. Ini Ustaz ya. Itu mikir mas. So kenapa itu perlu hafid? Tuh saya anu harus tahu nih barakallahu fikum. Terkait dengan yang namanya dakwah ila Allah, terkait dengan yang namanya dakwah, persyaratannya bukan hafidzul Quran, tapi persyaratannya ialah tafsirah. Allah mengatakan apa firman-Nya, "Qul hadhi sabili ad'u ila Allahi 'ala basiratin." Ini yang paling penting, 'ala basiratin ana wa man tabi'ani. Yang namanya basirah, basirah fi ma yad'u ilaihi, basirah fi ahwalil mad'uin, basirah fi thariqati ad'a. Dia punya ilmu tentang apa yang dia sampaikan. Dia mengetahui tentang keadaan madu'u. Dan dia tahu bagaimana cara dakwah. Harus ilmu. Itu yang dikepankan. Kalau menjadi imam sholat, ya akrahum, akrahum li kitabin. Ya umul qawman, akrahum li kitabin. Itu yang lebih tepat. Barakallah. Naam ya. Ini kalau diterapkan di mana-mana, rubut urusannya. Banyak para ulama kita masa ikhuna mahafal Al-Quran. Mereka tidak hafal Al-Quran. Tapi jadi alim besar pada masanya. Jadi alim besar pada masanya. Al-Syekh Muqbil bin Hadi rahimahullah mahafal. Itu dah hafal ya. Itu ngomong di majlis. Ya ikhwan, anna mahafal Al-Quran. Saya tidak hafal Al-Quran. Itu mengajarkan sangat para murid-muridnya untuk menghafal Al-Quran. Tapi beliau pribadi belum hafal. Apa kemudian, ya Syekh, Ijlis, Syekh antum duduk Syekh, Inzil, turun, antum ngaji lagi. Itu kenapa? Itu belum hafid. Ini tidak boleh jadi Syekh, belum hafid. Apa tadi dia? Apa tadi dia ya, kawan? La yakuluhu illa syahid. Tidak ada yang mengatakan semacam itu, kecuali dia goblok. Tidak ngerti bagaimana, apa namanya, ilmu itu. Barakallah. Dengan ini banyak loh para masyaikh yang sekarang ini banyak yang mereka belum hafal. Apa kemudian ayuhal masyaikh ijil itu duduk OKP singateng ngaji omane atau belum hafal Al-Quran, gak boleh dakwah, gak boleh nyampaikan ilmu. Lugu. Artinya yang disuruh ceritai para hafal Al-Quran dari mahat-mahat tahfidz. Ya Allah, kerucu, keluar semuanya. Nah, jadi para penceramah-penceramah, para dai-dai dikarenakan hafidzul Quran. Allah musta'an. Itu bukan persyaratan para ulama. Tapi yang diinginkan ialah al-basirah. Kalau kemudian itu orang memiliki basirah, memiliki ilmu, kemudian ternyata dia hafidzul Quran, ini yang ahsan wa ajmal wa afdal. Ini yang paling baik, yang paling bagus, yang paling ini. lengkap semuanya gitu ya. Tapi tidak semuanya mampu demikian. Barakallah. Wahai hal, ini namanya terfaham. Mana mas? Kilafnya antara siapa namanya? Kilaf apa ini? Dari tadi itu. Itu bukan kilaf, ada kawal dugari. Ucapannya aneh. La yu'raf min qabl wala min ba'd. Enggak dikenal sebelum sekarang ini. Baru kedengaran beberapa waktu yang lalu. Trending gitu loh. Ada omongan seperti ini. Jadi omongan orang pintar atau orang gak pintar ini. Gitu. Kok kamu kok pintar gitu. Itu goblok. Allah ya. Sanian yang kedua. Ini terusnya banyak terlalu bicara. Sanian yang kedua. Rujukan yang kedua. Kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, fa yufassaru al-Qur'anu bis sunnah, maka Al-Qur'an ditafsirkan dengan sunnah. Dan ini yang paling banyak. Ini yang paling banyak. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muballighun anillahi ta'ala, karena kan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menyampaikan dari Allah tabaraka wa ta'ala, fa huwa a'lamun nati bi muradillahi ta'ala di kalami. Maka beliau adalah orang yang paling mengetahui maksud Allah dengan firman-Nya. Al-Qur'an dengan sunnah, dan kitab yang terbaik dalam bab ini adalah tafsir karya terkait dengan ini, Al-Qur'an dengan sunnah. Al-Imam Tabari. Dan beliau dinyatakan sebagai orang pertama yang mengumpulkan tafsirul Qur'an di sunnah fi musannafin wahid, dalam sebuah karya tulis. Al-Imam Tabari, orang pertama. Sebelumnya Mufarrad, terpecah-pecah. Nah, yang kali pertama beliau dari mulai Al-Fatihah sampai anak lengkap 30 juz, dan sampai sekarang selamat bukunya itu. Al-Imam Tabar rahimahullah. Tafsir Al-Qur'an di sunnah bil asanid, lengkap dengan sanadnya. Wa tafsir Al-Qur'an di kalam sahabat bil asanid, dengan sanadnya. Tafsir Al-Qur'an dengan kalam tabi'in bil asanid, dengan sanadnya. Dan ketika beliau menyebutkan khilaf di kalangan para mufassirin, beliau memberikan tarjih. Hadza Tabari. Ini ummut tafsir, induk semua buku tafsir. At-Tabari. Dan ya? Setelah itu para ulama merujuk ke sana. Merujuk ke sana. Barakallah. Terkait dengan tafsir Al-Qur'an dan sunnah, itu sama dengan tadi ya. Tamam, as-sunnah tufassir mujmalatil Qur'an. Al-Qur'an menjelaskan ayat-ayat yang masih mujmal. As-sunnah mentaqyid, tuqayyid mutlaqat al-Qur'an, mengkait ayat-ayat yang masih mutlak. Wa sunnah tukhassis umumat al-Qur'an, mengkhususkan ayat-ayat yang masih umum. Paham? Bagaimana yang terangkan tadi, bahkan sunnahnya Rasulullah SAW menjelaskan yubayyin ma laysa fil Qur'an, menerangkan apa yang tidak ada dalam Al-Qur'an. Ini sunnahnya Rasul SAW. Barakallah. Jadi bang, Al-Qur'an diturunkan kepada Rasul SAW litubayyina linnas ma nuzila ilaihi, supaya engkau wahai Nabi SAW menerangkan kepada umat manusia apa yang diturunkan kepada mereka. Ini dua rujukan yang utama. Quran dengan sunnah. Cuma di sini barakallahu fikum, harus disaring sunnahnya itu. Sunnahnya harus sunnatun sahihah. Artinya sunnah sahihah. Tidak sembarang sunnah, maka harus menggunakan sanad. Maka harus dicek sanadnya masing-masing, sihatan wa ba'fa, tentang keabsahan dan kebaikannya. Barakallah. Sampai sekarang belum ada. Paham? Tafsir Quran bil ma'thur, tafsir Quran dengan akar, dengan dengan apa namanya, dengan asar naam, baik hadis maupun asar para sahabat yang kemudian diseleksi riwayatnya. Sampai sekarang belum ada. Dan itu merupakan cita-cita dan keinginannya Syekh Muqbil bin Hajir rahimahullah. Di akhir hayatnya beliau apa namanya khusus membahas masalah ini. At-tafsir bil ma'thur. At-tafsir bil ma'thur mengumpulkan tafsir Al-Qur'anul Karim menggunakan hadis, menggunakan atsar dengan sanad yang sahih. Dipilih-pilih yang sahih. Tapi belum sampai yang meninggal. Tapi kemudian itu diwariskan kepada semua istri dan anak. Diminta supaya mantan istrinya ini, diminta para istrinya dan putrinya untuk meneruskan bahat ini. Sehingga bahat dipegang oleh Ummu Abdillah. Ummu Abdillah binti Syekh Aisyah binti Syekh Muqbil. Kemudian juga dipegang sama Ummu Salamah Saladiyah. Sudah dipegang sama Ummu Syu'aib Al-Wadi'iyah. Gitu ya. Artinya istrinya Syekh yang pertama sudah meninggal, yang melahirkan sekian banyak anak itu sudah meninggal. Tinggal dua yang belum meninggal, Ummu Salamah Salafiyah Al-Imraniyah, dan yang kedua Ummu Syu'aib Al-Wadi'iyah. Ummu Salamah dinikah sama Syekh Amtul Wusadi, imam masjid yang di Damaskus juga. Kemudian Ummu Syu'aib dinikah sama Syekh sekarang ini. Kau belum terlambat. Jauh ke antum yang ini. Allah Taala. Sementara Mu'abdillah bin Syekh masih sama suaminya masih ada. Ini diminta mereka ketika ini yang untuk meneruskan bahannya Syekh Muqbil bin Hadi. Dan itu bahasan besar, pembahasan cukup besar dan aku yang sangat panjang, membutuhkan waktu yang betul-betul banyak, waktu luang yang sangat cukup untuk mengumpulkan semua tafsir-tafsir yang ada dari semua buku-buku yang ada untuk kemudian dicek semuanya per ayat, per ayat. Itu pekerjaan besar ya, pekerjaan besar. Lalu kalau jadi, jadi kita cuma nunggu, nunggu kalau jadi. Ayat walidalik amtilah. Dan ini memiliki beberapa contoh, contoh-contoh tafsir Al-Quran dengan sunnah. Qawlu ta'ala, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Untuk orang-orang berihsan mendapatkan husna dan ziyadah tambahan. Faqad fassara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam az-ziyadah bin nadhari ila wajhillahi ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam menafsirkan kata-kata waziyadah ialah an-nadharu ila wajhillahi ta'ala, memandang melihat wajah Allah tabaraka wa ta'ala. Kalau husna ditafsirkan dengan jannah, dengan surga. Ziyadah bukan ditafsirkan dengan memandang wajah Allah. Fima rawahu Ibnu Jarir wa Ibnu Abi Hatim sharihan min hadits Abi Musa wa Ubay bin Ka'ab. Pada riwayat Ibnu Jarir dari Ibnu Abi Hatim disebutkan dengan tegas dari hadisnya Abu Musa dan hadisnya Ubay bin Ka'ab. Nakul kemana? Adapun hadisnya Abu Musa. Hadisnya Abu Musa ikhwan dikeluarkan oleh At-Tabari. Akhrajahu At-Tabari di tafsir, tafsir surat Yunus ayat yang ke-26. Dengan sini min tariqi Yunus ibn Abdillah ala Asadat. Min tariqi Yunus bin Abdillah ala Asadati. Akhbarana, qala akhbarana Ibn Wahb. Qala akhbarani Shabib, Shabib wahwa Ibn Sa'id Al-Habati. Dengan Pak Al-Habati. Apa saya tuliskan aja? Nah, ini kelebihannya ilmu hadis. Ilmu hadis itu termasuk ke semua kitab ini. Sampai usul tafsir pun juga ada ilmu hadis ini. Ayo. Sekarang terkait dengan hadis Musa. Ini penerapan tafsir bil ma'tur yang dipakai yang sahih, yang baik dibuat. Akhrajahu Tabari fi tafsiri Yunus ayat yang ke 26. Min tarihi Yunus bin Abdul A'la Akhrajahu أخبرنا ابن وهب قال أخبرني شديد وهو ابن سعيد الحبطي عن أبان وهو ابن أبي عياش البصري عن أبي تميمة أبو تميمة namanya Farid ابن مجالد الهجيمي عن أبي موسى رضي الله عنه iya di dalam iya pokoknya kan mungkin tadi sama aja ini aku sana sama aja ini sama aja tuh sama saya kalau kita tuh sama saya itu apa ya banyak yang wah pernah mati tapi tentunya gak bagus tapi sesuai dengan hop gitu dari iya iya tenanan nasibnya kaburan ini. Baik. Terkait dengan sanad ini barakallahu fikum. Saya naqul isnaduhu dha'ifun jiddan. Sanad ini dha'ifun jiddan. Yang pertama, dua alasan. Yang pertama ini riwayat Ibn Wahb an Syadid munkarah. Nahu dha'ifun jiddan li amrayni. Satu riwayat Ibn Wahb an Syadid mungkar, riwayatnya dikatakan mungkar Zakarahu Ibnu Adi. Disebutkan dalam ilmu Ibnu Adi bin Kamil. Yang kedua, Aban matrukul hadis, tinggalkan hadisnya. Nah, Ed, kita gini, sehingga dipakai apa, Ed? Mari dipakai. Baik. Wajah mauqufan, dan datang lagi riwayat secara mauquf ucapannya Abu Musa Asy'ari. Katakan. Wajah mauqufan ala Abi Musa. Kalau mauqufan ya, kalau mauquf berarti ucapannya mengucapkan kepada Rasul. Wajah mauqufan min tariq, min tariqi Syabab bin Sawar وابن المبارك كلاهما وجوانيا من شباب وابن المبارك عن أبي بكر الخزري عن الخزري عن أبي تميمة عنه أبو تميمة اللي أتاس عنه أبو مطلق عليه وإسناده ضعيف جدا الهذلي متروك قالوا ذلك يا حين أبو غالي متروك sehingga yang dari Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu arba la yasih marfu'an wala mawqufan, tidak sahih baik secara mawquf atau secara marfu. Sanadihi mubham. Di sana ada rawi yang mubham. Wafihi Zuhair ibn Muhammad. Wafihi Zuhair ibn Muhammad. Rawa anhu Amr ibn Abi Salamah. Rawa anhu Amr ibn Abi Salamah. Wahuwa Syami. Wahuwa Syami. Jadi orang Syam. Wa riwayatu ahli Syam an Zuhairin dha'ifah. Dan riwayatnya ahli Syam dari Zuhair itu dha'ifah. Wa hadhi minha. Jadi anak. Sehingga dua penyakit, dua illat. Qala rahimahullah wa rawahu Ibnu Jarir min hadits Ka'b bin Ujrah. Juga dikeluarkan oleh Ibnu Jarir dari hadits Ka'b bin Ujrah. Baik, untuk hadits yang Ka'b bin Ujrah dikeluarkan oleh Imam Al-Tabari min tariqi Muhammad bin Humaid Ar-Razi. Min tariqi Muhammad bin Humaid Ar-Razi. حدثنا إبراهيم ابن المختار. حدثنا إبراهيم ابن المختار الرازي عن ابن جريج عن عطاء. عن ابن جريج عن عطاء عن كعب بن أجرة مرفوعا. عن كعب بن أجرة مرفوعا وإسناده ضعيف. Muhammad ibn Humaid kuzib. Muhammad ibn Humaid kuzib. Dibustakan. Dibustakan. Ibrahim ibn al-Mukhtar al-Razi layin. Ya, lembek riwayatnya. Baik. Washtadda dha'fuhu idha rawa anhu ibn Humaid. Washtadda dha'fuhu idha rawa anhu ibn Humaid. Dan semakin parah lemahnya kalau yang meriwayatkan dari ibn Humaid. Wahadihi minha. Dan ini diantaranya. Jadali ibn Humaid. Qala ibn Hibban. Wafihi an'anat ibn Jurayd. Dan padanya ada an'anahnya ibn Jurayd. Ibn Jurayd mengatakan an. Nah. Wa yumbar. Dan ditinjau ulang apakah apa bin Abi Rabah mendengar hadis dari Ka'ab bin Ujrah atau tidak. Alhamdulillah. Isnaduhu ba'i. Sehingga semuanya ada yang sahih. Abu Musa, Abu bin Ka'ab, Ka'ab bin Ujrah, semuanya ba'if. Yang sahih yang ini. Yang diisytiharkan oleh para ulama. Qala rahimahullahu ta'ala wa fi sahihi Muslim an Suhaib bin Sinan. Dan bukan dalam sahih Muslim dari Suhaib bin Sinan. Ani Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fi hadithin qala bi. Dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tentang sebuah hadis, Allah mengatakan padanya, fayaksiful hijab, maka Allah pun membuka tabirnya, membuka hijab. Fama u'tu syai'an, maka mereka ahli jannah tidak diberi sesuatu ahabba ilaihim yang lebih mereka cintai minan nawar ila rabbihim azza wa jal, daripada memandang wajah Rabb mereka azza wa jal. Thumma tala hadhihi ayah, kemudian Rasul membacakan ayat ini, alladzina ahsanul husna wa ziyadah. Ini yang dengan sahih Muslim. Hadis ini pun muntaqad, termasuk yang diintiqad, yang dikritik oleh para ulama, khususnya Imam Ad-Darqutni rahimahullah. Para ulama ikhtilaf tentang hadisnya Suhaib. Ada yang mengatakan munqati, ada yang mengatakan mausul. Ayo. Tinggal satu ikhtilaf lagi. Antum lihat dalam kitabnya Syekh Rabi, Bainal Imamaini, Muslim Ad-Darqutni. Beliau membahas panjang lebar tentang hadisnya Suhaib ini. Tamam, dan beliau menyebutkan penguat-penguatnya. Intinya secara tafsir sahih. Al-ziyadah, yang namanya ziyadah ialah an-nadhur ila wajhillahi ta'ala. Lari ke sana. Kalau saya bawakan semuanya ini, bawa lagi ini nggak bahas, nggak bahas suruh tafsir, bahas hadis. Kalau lihat buku itu aja, rujukannya paling gampang. Punya bukunya. Bainal Imamain, Muslim Ad-Darqutni. Di mata bahasa ini nggak ada. Oh iya, di mata bahasa saya juga. Nah, ini saya lihat di mata saya. Ala kulli hal, ayat diterangkan dengan hadis. Contoh yang kedua. Qauluhu ta'ala. Wa a'iddu lahum ma stata'tum min quwwah. Taubah ya. Al-Anfal, ayat ke 60. Dan persiapkanlah untuk menghadapi mereka orang-orang kafir, ma stata'tum min quwwah, kekuatan yang kamu mampu. Faqad fasara Nabi sallallahu alaihi wasallam al-quwwata birran. Nabi sallallahu alaihi wasallam menafsirkan al-quwwah, kekuatan dalam ayat ini dengan ar-ramy. Ar-ramy apa maknanya? Melempar, melempar apa itu? Di zaman dahulu barakallahu fikum, yang namanya ar-ramyu itu ar-ramyu bisyihab, melempar dengan panah, memanah. Bahasa kata-kata ar-ramyu di zaman sekarang ini itu enggak dipakai untuk panah lagi. Mereka para polisi-polisi sana itu kata-kata ar-ramyu digunakan untuk tembakan, menembak. Ar-ramyu menembak. Ar-ramyu al-qumbula, menembak apa? Artinya kata-kata ar-ramyu sesuai dengan uruf bahasa masing-masing zaman. Yang intinya ialah senjata, as-silah, kekuatan senjata. Nah, gitu. Kalau kamu pas ribut sama polisi sana, bawa senjata, dia sana ngomong, "Wallahi armik." Tak lempar kau. Jangan bayangkan pada yang lempar batu. Enggak. Dia kata, "Wallahi armik." Tak lempar kau. Itu mau tembak itu. Itu tak lempar kau. Itu bahasanya. Terjemahannya begitu, jangan mau melempar paling batu. Mesti enggak bawa panah. Enggak, armik, armik itu rosot. Apa ya, Pak, dengan peluru? Macam-macam. Allah. Ini sahih Ahmad. Silakan di sini. Rawahu Muslim wa ghairuhu min hadis Uqbah bin Amir radhiyallahu taala anhu majma'in. Ada sahih. Ala belum makan. Ala innal quwwata ar-ramyu. Ala innal quwwata ar-ramyu. Ala innal quwwata ar-ramyu. Hada. Ala kulli hal. Ala Quran dengan Quran. Ala Quran dengan hadis yang sahih. Ini intinya. Poin yang ketiga, keempat, dan yang kelima, insyaallah kita bahas pada pertemuan yang berikutnya. Gitu ya. Jadi 11 ya. Kepet-kepet. Ya zuhur, atau lagi lainnya. Ya. Jadi istirahat dulu. Tenang aja, yang penting menyelesaikan bab tafsir sudah lega. Ini selesaikan nanti, terus ikhtilaf tafsir, ikhtilaf dalam tafsir, selesai ini, ayam. Selanjutnya kan tarjamatul Quran sudah lewat. Ya. Kita bahas. Al-mustairun bitafsir minat sahabah apalagi. Ya, sudah lewat. Al-mustairun bitafsir minat tabi'in. Ya. Kan sih nanti insyaAllah. Belum nyampe? Belum. Yang tabi'in? Sudah. Sudah sedikit. Oh, belum? Sudah. Jahit. Artinya bakal dibahas gitu. Kemana ini? Tentang Al-Quran muhkam mutasyabih. Hah? Kok belum ini? Sudah lah. Terkait dengan muhim muta'at Al-Quran juga penting ini. Aduh, isi ini. Kalau kosam, selesai ya. Kosam, beres. Kifaf, kafaf ini? Belum. Tapi bukan dalam tasnya mufasir seharusnya. Masya Allah. Israeliat? Enggak. Masya Allah. Bamir? Sudah Bamir ya. Izhar fi mawdhi' Bamir. Sudah semua ini ya. Bamir fasal? Tak aku tuh. Saya enggak tahu tuh. Sampai sakit buahnya, sampai lepas buahnya tuh. Insya Allah alaik. Waduh, kalau banyak yang belum ini yang pusing saya. Nah ini ala kulihal santai aja. Yang penting tafsirnya dulu selesaikan. Terus selesai itu yang paling penting. Ada yang menanyakan? Oh yang itu masalah Ibnu Katsir punya tafsir makhsur kan, termasuk tafsir Tafsir Ibnu Katsir. Nah Terus ada yang menyeleksinya itu cuma yang sohih-sohihnya aja, itu termasuk sohih nggak? Maksudnya yang kita bicarakan tadi bahwa ada yang menyeleksi kita tafsir. Seperti Mustafa Al-Adawi yang punya sohih tafsir ini. Itu sudah dikerjakan di diam. Sudah selesai seharusnya, tapi ya, belum muncul itu. Itu yang minasnya mungkin. Maksudnya pun sudah punya tahkik tafsir Ibnu Katsir sampai surat Al-A'raf. Menurut tafsir Ibnu Katsir disebutkan oleh para ulama zaman sekarang ini yang terbaik tafsir Ibnu Katsir. Tafsir yang ringkas, yang gampang Ibnu Katsir. Di situ ada fil ma'thur dengan akar disebutkan, maka dengan sanad. Kemudian penyebutan sisi ahkam, sifatul ahkam, dibahas masalah fiqih. Di situ dibahas masalah hadis, dibahas masalah tarjihnya beliau. Dan yang paling bagus masalah akidahnya beliau Sunni. Dibahas masalah lughah, lengkap di situ Ibnu Katsir itu. Sehingga yang paling ringan cuma 4 jilid yang tebal itu yang terbaik. Asal tafsir, tafsir Ibnu Katsir. Barakallah. Jadi kalau ibaratnya orang enggak punya duit gitu ya. Kok pengen beli buku tafsir, enggak punya duit kecuali sedikit. Tafsir apa yang harus dia beli? Jawabannya tafsir Ibnu Katsir. Punya tafsir ini yakti. Ya enggak punya duit. Kalau yang duitnya banyak ya, kafir ya. Allah ya. Sudah, apa lagi? Itu disebutkan dalam buku tafsir insya Allah. Yang saya ada pembahasan soal ini. Tapi kalau secara khusus gitu, Allah. Aduan bayan itu. Mana? Aduan bayan itu kan mengaitkan antara apa dan lain-lain. Surat. Kaitan al-Faqarah dengan ini, dengan ini. Itu kata disebutkan. Tapi kalau artinya dibahas dalam ilmu khusus di sebuah buku itu saya belum dapat. Kita disebutkan beberapa di antara. Hei, Neol. Sudah. Ala kulihal, jadi mufassir insyaAllah ya. Nakfi ila mana subhanaka wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.